Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada bulan yang lalu kita telah jelaskan tentang tidak bolehnya mengganggu dan memudaratkan sesama muslim, dan disebutkan beberapa perkara yang termasuk doror, merugikan dan membahayakan orang lain. Selanjutnya masih membahas tentang perkara-perkara termasuk yang dharar, merugikan orang lain, yaitu kata beliau al-allamah Syekh Abdurrahman Nasir Syi'di rahimahullah, wa asyaddu min dalik al-waqi'atu finnas inda ulatil umara. Nah, kalau pada bulan yang lalu disebutkan merugikan orang lain, madarat pada muamalah, perdagangan, jual beli, al-uqud, perjanjian, kemudian juga hidup rumah tangga, hidup sesama yang lainnya. Nah, maka yang paling memudaratkan, membahayakan, merugikan adalah tudingan-tudingan manusia kepada pemerintah mereka. Nah, yugharihim bi'uqubatihi au akhdha malahu aw mana'ahu min haqqin huwa lah fa inna man amila hadzal amal fa innahu baghin wal yatawaqqa' 'uqubah al ajila wal ajila. Iya, maka dengan sebab tudingan-tudingan kepada ulatul umur, tujuannya adalah seperti misalnya merubah hukum yang sudah ditetapkan kepada seseorang yang divonis misalnya, atau hendak mengambil atau mencegah hak pemerintah, maka orang seperti ini namanya baghin, orang yang bughat, orang yang dia dikatakan memberontak. Maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Nah, demikian pula di antaranya, ini sudah kita jelaskan tentunya pada bab tentang pentingnya taat kepada ulatul umur pada perkara yang ma'ruf, dan bahayanya seseorang ketika mencabut ketaatan kepada ulatul umur, yang sudah kita bahas, dan banyak para asatidah yang membahas tentang masalah ini. Maka di sana dimasukkan termasuk doror, bahaya seseorang ketika menuding, memprovokasi untuk benci kepada ulatul umur. Di sana adanya doror yang sangat banyak, bahkan menyeluruh. Kalau yang dituding ulatul umur satu negara, maka negara itu akan terkena doror, bahaya akibatnya dunia dan akhirat. Dan termasuk doror juga adalah seperti di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yuridul mumrid alal musih, yaitu mendatangkan orang yang sakit terhadap yang sehat. Kenapa? Lama fi dzalika minad darar, karena adanya bahaya mencampur orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, dan salah keliru seseorang yang dia berkeyakinan namanya penyakit kan tidak menular. Maksud tidak menularnya sebagaimana yang kita pelajari dalam kitab Tauhid, yaitu menular dengan sendirinya tanpa adanya kehendak Allah. Itu yang dimaksud ya di dalam pembahasan dalam kitab Tauhid. Maka tidak ada dikatakan penyakit menular dengan sendirinya. Adapun dengan kehendak Allah, penyakit itu bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lainnya dengan izin Allah. Adapun dengan sendirinya tidak bisa. Itu maksudnya. Tentunya di sana juga adanya asbab, sebab-sebab yang Allah jadikan pindahnya penyakit itu kepada orang lain. Maka disinilah dalam hadis ini, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari hadis ini saja, hadis tentang ta'un, sebagaimana para sahabat menyatakan aku takut dari lari ta'un seperti takut ya dikejar musuh. Iya, artinya nah adanya usaha untuk mencegah berpindahnya penyakit itu dengan takdir Allah dan asbab yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan dia tidak mendekati orang yang memang penyakit itu bisa berpindah kepada orang yang sehat. Ya, termasuk darar adalah mencampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal demikian. Apalagi penyakit-penyakit yang diteliti misalnya penyebarannya cepat dengan takdir Allah. Penyebarannya cepat sekali, maka butuh adanya dikarantina dan juga pengobatan yang sangat sulit. Butuhnya adanya karantina. Dan ini memang ada dalilnya. Ya, sebagaimana dalam hadis ini. An yuridul mumrid al-musih. Maka termasuk darar mencampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bukan hanya penyakit dalam masalah penyakit jasmani. Hatta penyakit-penyakit yang termasuk penyakit-penyakit hati, al-qulub, juga demikian. Makanya dilarang kita untuk mendekat-dekati orang-orang yang punya syubhat. Dilarang kita untuk duduk-duduk dengan mereka. Dilarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Karena itu dharar, bahaya dan merugikan. Oleh karena itu pula dilarang kita dalam tarbiyah pendidikan anak untuk mencampur anak-anak yang taat, anak-anak yang penurut dengan anak-anak yang tidak menurut. Dengan anak-anak yang masya Allah susah dinasihatinya. Ya, tidak boleh dicampur. Kenapa? Karena akan dharar, bahaya terhadap anak-anak yang memang ia baik, akhlaknya baik, kan akan mempengaruhi tipikal akhlak perangai anak tersebut. Dan semuanya masya Allah Islam mengatur hal demikian dalam rangka menjaga kemaslahatan kita agar mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat sampai sedemikian detail ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam syariat ini. Nah, wa kadzalika naha al-khitma wa nahwi an mukhalatin nas وهذا وغيره داخل في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ونهى صلى الله عليه وسلم أن ترويع المسلم ولو على وجه المجح Wa min hadha sukhriya bil khalq wal istizaa bihim al waqi'ah fi a'radihim wa tahris bainahum wa kulluhum dakhilun fil madarrah wal masaqa wal mujibul lil uqubah. Demikian pula Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya, meremehkan, menghina, merendahkan ketika bercampur baur dengan manusia. Dan ini dan selainnya masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Dan orang-orang yang mereka mengganggu orang-orang beriman, kaum lelaki dan mukmin dari kalangan perempuan, dengan sebab perkara yang bukan mereka lakukan, usahakan, maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang nyata. Ini termasuk darar. Ya. Mengganggu, menggibahi, kemudian juga menuduh, menuding. Nah, semuanya hal ini dilarang di dalam Islam. Mengumbar aib seorang muslim walaupun dengan ya cara atau yang dimaksud dengan hal ini walaupun dalam rangka bercanda. Ya. Tertawa kemudian menyebut si fulan begini-begini, ditertawakan, itu termasuk darar yang dilarang di dalam Islam. Iya, menuding pada perkara yang tidak dilakukan. Jangankan perkara yang dilakukan oleh seorang muslim, jangankan perkara yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, kita tidak boleh menjadikannya sebagai bahan olok-olokan mengganggu dia. Iya. Seorang muslim yang melakukan perkara ketelgintiran saja itu pun dijaga, ada adab-adabnya. Iya, ketika jatuh satu keliruan seorang muslim, ya apalagi dia salafi. Iya, tidak diumbar. Kemudian juga apalagi dia sudah bertobat. Nah, tidak disebar seakan-akan masih berbuat kesalahan yang tidak pernah bisa dimaafkan kesalahannya. Ini juga salah, keliru. Ini juga dolar. Ya, apalagi dia seorang yang dia berilmu. Salah, ya salah, dijelaskan kesalahannya. Tetapi tidak sampai mencacati kehormatannya. Ya, misalnya bertanya dalam rangka menjatuhkan kehormatannya. Sehingga seakan-akan tidak ada wibawa kehormatan. Kalau orang sudah melakukan satu kesalahan berarti sudah hancur wibawanya, tidak perlu dihormati. Ini salah, ini adalah metodenya hadadiyun. Yang mereka kalau ada salah langsung, pokoknya salah gak bisa ya bertobat atau tidak bisa dijadi rujukan. Ini adalah prinsip manhatnya hadadiyun. Yang menyelisih prinsip salafus saleh. Iya, sedangkan manhaj salaf seperti yang dijelaskan kemarin oleh masyayikh di antaranya Syekh Shalih Quntus ya hafizahullah, ketika jatuh kesalahan yang namanya salafi, iya, apalagi dia tobat. Nah, dia dinasehati, dia mau rujuk. Nah, tidak disebarkan aibnya. Demikian. Itulah salaf. Manhaj salaf tidak terburu-buru, tergesa-gesa, ya langsung memvonis atau seakan-akan tidak ada, kalau sudah salah tidak adanya kata maaf. Ini manhaj hadadi. Adapun manhaj salaf tidak seperti itu. Iya, karena manhaj salaf tarahum bainahum. Salafiyun, mereka saling menghormati. Bahkan mereka, beliau menyatakan, kalau kita bergaul seorang salafi tidak pernah melakukan satu kesalahan, maka orang ini gila. Kenapa gila? Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Iya. Tidak luput dari kesalahan. Maka yang dicela adalah kesalahan yang terus-menerus dilakukan dan terus-menerus dibela. Adapun kesalahan dia itu tobat, kemudian rujuk padanya. Nah, tidak boleh kita mengungkitnya kembali dalam rangka menjatuhkan wibawanya. Nah, adapun menjelaskan prinsip salah itu adalah perkara yang salah, wajib. Tetapi iya, kalau menjatuhkan wibawanya, apalagi dia telah rujuk, ini bukan manhaj salaf. Dan itu termasuk dharar. Iya. Wa min hadha sukhriya bil khalq. Dan termasuk juga perolok-olokan kepada orang lain, menghinanya, menuduh dalam masalah kehormatannya, dan juga memecah belah kaum muslimin, ini termasuk perbuatan dharar. Ya, dan justru ini adalah ya khisal min khisal ahlun nifaq. Orang yang suka menuding-nuding orang lain tanpa bukti. Iya. Apalagi ada bukti, itu pun dijaga kehormatannya. Karena dia sesama salafi atau dia adalah seorang muslim. Bukan mubtadi'. Bukan ahlul fusaq. Iya. Orang yang suka menuding-nuding kehormatan orang lain, menyebar, memecah belah. Iya, memecah belah kaum muslimin adalah perangai-perangai dari perangai ahlul bid'ah, ahlul nifaq, yang mereka senang mengganggu orang-orang beriman seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Nah, orang-orang yang mengganggu seorang mukmin dan mukminat bukan pada perkara yang mereka usahakan, maka mereka telah melakukan kedustaan dan juga telah melakukan dosa yang nyata. Nah, maka semuanya termasuk madarah dan juga termasuk masaqah, satu yang berat yang wajib dihukum dan akibatnya akan jelek. Kemudian kata beliau, wa kama yadulul hadis bil mantuqihi ana man dara wasaqa darahu Allah wasaqa alaih, fa inna mafhumahu yadulu ala anna man azala darar wal masyaqa anil muslim fa inna allaha yajribu lahul khayir ويدفع عنه الضرار والمشاق جزاء وفاقا سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. Sebagaimana konteksnya dari hadis, teksnya dari hadis ini, itu maful mantuk istilahnya, teksnya dalam hadis ini, ya, bahwasanya orang yang memudaratkan orang lain, memberatkan orang lain, maka Allah akan balas. Allah mudaratkan dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perkara yang berat kepadanya. Maka mafhumnya, konteksnya, iya, mafhumnya dari hadis ini, walaupun zahir teksnya seperti itu, maka mafhumnya orang yang kebalikannya menghilangkan dharar, orang yang dia menghilangkan madarat dari orang lain, yang menghilangkan masyaqah, perkara-perkara yang berat yang tertimpa pada orang lain, apalagi dia adalah saudaranya, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Allah akan hilangkan madarat dan masyaqah dari dirinya. Nah, sebagai balasan. Nah, sebagai balasan seperti yang dikatakan, al-jaza min jinsil amal. balasan itu sebanding dengan jenis amalannya. Nah, sama saja hal tersebut berkaitan dengan dirinya ataupun berkaitan dengan orang lain, maka Allah akan berikan balasan sebanding dengan apa yang dia telah perbuat. Karena dia membebaskan mudarat dari orang lain, keberatan dari orang lain, maka Allah akan bebaskan mudarat dan masyaqah yang dia menderita darinya, atau yang dia terkena mudarat atau masyaqah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Dharrin Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythumma kunta, wattabis sayyi'ata hasanat tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzal Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, wattabis sayyi'al hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapuskan kejelekan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqi hasan, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kata beliau, kata al-allamah Syekh Abdurrahman Nasir Syi'di rahimahullah, hadza haditsun azim, jama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huququl ibad. Di mana Rasulullah dalam hadis yang agung ini mengumpulkan antara hak Allah dan hak-hak para hamba-Nya. Apa itu hak Allah? Disebutkan dalam hadis ini, fahaqullah ala ibadihi ayyattaquhu haqqu tuqatih. Yaitu hak Allah terhadap hamba-hambanya, agar mereka para hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Iya. Fayattaqu sukhtahu wa azabah, maka mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dari perkara-perkara yang Allah murkai. Bertakwa dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Bagaimana caranya? Bi istinabil manhiyat wa ada'il wajibat. Yaitu dengan ia menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan lebih gamblangnya hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad.